بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، ngapa طيب قال صحاب الرحمن بن حسان رحمه الله تعالى قال الخطابي أما نهي أن أقضي اللحية فيفسر على وجهين، أحد ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم atau luhahum, bisa dua-duanya, fi kasril lam wa dhammiha, wa dhalika min zai ba'dil asa'atim yastilunaha wa yakidunaha. Qala Abu Sa'adat takabburun wa ujuban. Berkata Al-Khattabi rahmat ta'ala, adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengikat jenggot, maka penafsirannya ada dua segi. Maka ditafsirkan atas dua segi penafsiran. Satu di antara dua segi ini apa yang dahulu mereka lakukan di peperangan ketika perang. Dulu mereka mengikat jenggot-jenggot mereka, dilunting jenggotnya. Ya'kiduna lihahum atau luhahum. Dan itu melinting jenggot adalah dari Zai Ba'di Al-A'ajim. Zai, apa? Kemarin mana Zai? Modelnya sebagian orang-orang A'jam. Dulu mereka melinting jenggot tersebut. Yaftiluna wa yaqiduna, melinting, melintir, dipelintir. Qala Abu Sa'adat melakukan tadi dengan bentuk takabur wa ujub, kesombongan. Merasa bangga. Itu ujub, bangga diri. U'jiba bi anfusihim atau u'jiba bi nafsihi atau u'jiba bi fi'lihi, menjadi sombong dengan perbuatannya, merasa hebat. Itu penafsiran pertama. Saniha, segi yang kedua dari penafsiran tentang mengikatkan jenggot, melinting jenggot, anna ma'nahu mula'adzatus sa'r, maknanya adalah apa? Mula'adzat, mu'aladzatu, mu'aladzatus sa'r. Mu'aladzatu seperti rambut keriting diluruskan, lurus dikeritingkan, namanya mu'alajah. Apa ada apa kan, Abun Sulim? Dibonding, yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan. Itu namanya mu'alajah atau sa'ar. Dengan tujuan liat ta'akot. Waita ja'at, supaya menjadi keriting. Ya kan? Kalau dulu yang kita kenal, rambut itu dikeritingkan. Kalau sekarang dibalik. Yang keriting diluruskan. Dulu kalau kita masih kecil, banyak orang yang mengeritingkan rambut. Ya, kalau sekarang keriting diluruskan menjadi samrok, biar pirang. Samrok itu pirang. Itu semuanya termasuk Zai Ba'dil A'adim. Penampilannya ataupun gayanya, zat itu gaya, mode. Fadzalika min fi'li ahli ta'nis, itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang dikenal dengan mukhannas, mukhannis apa? Hah? Bencong. Faqala Abu Zur'ah Ibn al-Iraqi, gitu ya. Wal aula hamlu ala aqdil lihya fi shalah. Yani larangan tadi yang lebih utama dibawa kepada mengikat jenggot ketika salat. Kama dalat alaihi riwayat Muhammad bin Rabi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayatnya Muhammad bin Rabi wa fihi dalam hadis itu dalam riwayat tersebut anna man aqada lihyatahu fi shalah. Bagaimana tadi kalimatnya apa tadi? Mbak, ini kok enggak ada di sini. Yang terpotong. Lain cetakan. Hah? Ayo. Qultu hadhi riwayatun la tadullu ala takhsisi fi shalah. Ini lebih lengkap. Ya kan kemarin ketika kita baca pun agak janggal. Kok enggak ada kritikan, enggak ada komentar, enggak ada takib dari Syaikhul Rahman, nampak kurang pas. Syaikhul Rahman rahimahullah taala, pensyarah kitab kita ini namanya Fathul Majid. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui dari sisi penerapan syarahnya ini enggak mungkin dibiarkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Abu Zur'ah bin al-Iraqi. Dengan ucapan beliau hamlu ala aqdil lihya fi shalah. Bahkan dibawakan kritikan, buktinya benar di sini bang kritikan wa riwayat la tatul ala takhsisi fi shalah bal tatul ala anna fi'lahu fi shalah asattu min fi'lihi kharijah. Inilah shalah yang bebas. Ya kan? Karena riwayatnya semacam ini adalah ditakdir kurang tepat ditakdir dengan ketika sholat saja. Bahkan dibawakan kepada makna yang lebih mengena, yaitu riwayat ini dalam menunjukkan tentang khususnya dalam sholat. Mengikat tadi dilarang, mengikat jenggot, melinting jenggot. Bahkan menunjukkan bahwasanya perbuatan melinting jenggot dalam sholat lebih dahsyat larangannya daripada melaksanakannya, melakukannya di luar sholat. Ini kharijah. Kenapa dibaca kharijah? Dorof. Perhatikan ma baina nomor talik nomor 2. Ma bainaha sakitun minha watta wa mu'allikun wa mu'allakun biha misil asal wa alaihi kalimatus sahha. Kalimatu sahah. Juga sebagian tadi yang sebagian yang dibaca juga ada tadi yang tertinggal. Qaul taqallada wa taron aja alaqila tadan fi unuki au unuki dabati. Tadi ada tambahan enggak? Hah? Sama. Ayo. Sah. Udah. Jelas khair. Jadi melakukan melinting jenggot dalam sholat itu lebih parah, lebih dahsyat larangannya daripada melakukannya di luar sholat. Kenapa? Karena perkara yang dilarang jika dilakukan di luar sholat, yakni sisi dosanya lebih ringan. Tapi kalau dilakukan dalam sholat maka lebih dahsyat. Sebagaimana dosa dilakukan di luar masjid lebih ringan daripada di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat untuk perkara-perkara kebaikan secara murni. Perkara yang mubah pun jika berlebihan juga minimal makruh. Apalagi perkara yang dilarang. Nah kalau itu membawa larangan tadi dalam perkara sholat melulu tok hanya itu, maka ini kurang tepat. Mari put. Dalam tetelan kaki, perhatikan dalam kuratul uyun. Ada punya kalian? Nah. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah dalam kitab beliau Quratul Uyun, Quratul Uyunul Muwahhidin. Silakan didaraskan, ditalimkan kitab ini oleh Ustazuna Tulala untuk persiapan beli kitabnya kalau sudah ada uang. Qultu wa yashbahu hadha ma yaf'alu katsirun min apa ini? Min fatli atraf. Bukan man. Min. Berkata beliau Abdurrahman, dan yang menyerupai dengan larangan di atas, apa yang dilakukan oleh banyak dari kalangan manusia berupa memelintir-melintir ujung kumis min fatli atrafis syarib. Syarib itu kumis. Jamaknya apa? Syafi'i. Syarib kumis sito. Ini kumis AKB. Hah? Ayo siapa yang bisa jawab? Masjid nih. Syawarib ahsantah. Syawarib. Kumis dipanjangkan kanan kiri dipelintir. Kayak Pak Raden. Eh? Kayak Karwo. Karwo siapa? Karwo? Eh? Karwono atau Karwojo? Hmm? Ewa Sukarwo, ewa. Itu juga semisal dengan ini. Banyak orang itu memiliki gaya dipelintir kumisnya kanan kiri. Atraf itu ujung. Taraf ujung. Atraf ujung-ujung. Tentunya kumis tidak mungkin ada ujungnya banyak, cuma dua ujung. Cuma di jamak saja sebenarnya. Tidak ada kumisnya ujungnya banyak. Apa? Atraf dua ujung, dua sisi. Ini namanya taraf ini. Ini taraf, taraf. Taraf ini namanya pinggir. Apa? Kalau mutatarif, ekstrim. Minggir. Kamu tahu? Bahasa ekstrim. Ekstrim itu bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa mereka. Bahasa ibunda adalah mutatarrif. Ibunda siapa? Ibunda Aisyah. Kalau ibu mereka enggak punya, enggak bisa bahasa Arab. Kerudungan aja enggak bisa. Ya toh? Ibu mereka siapa? Ibu mereka ibu Kartono. Baik. Dari taraf, ini taraf, taraf itu namanya ujung. Mutatarrif. Apa namanya? Ekstrim. Mutatarrif. Khawarij itu mutatarrif. Khawarij itu adalah mutatarrif. Nah, orang-orang yang dikatakan radikalisme itu termasuk dalam istilahnya bisa dikatakan mutatarrifun. Radikalisme. Kalau orang yang tidak paham, alutullah dikatakan mutatarrifin. Karena menyelisih semua kelompok-kelompok sesat dikatakan menyendiri, mojok, mutatarrif. Tidak gelem sama pulan-pulan-pulan yang banyak. Cuma karena salah paham, bodohnya mereka, alutullah dikatakan mutatarrif. Mutatarrifah. Orang yang dikatakan ekstrim. Entah tahu ekstrim? Mutatarrif, bahasa Arabnya diingat, jangan lupa. Kenapa berkata mutatarrif? Karena memok, minggir, membawa pembawaan sendirian, yang lain semuanya tidak direken. No reckon you. Huh? No reckon? Apa reckon? Reckon itu maksud Jawa. Ya? Tidak digubris. Tapi perhatikan. Tadi belum kita belum selesai kan? Jadi wa yasbahu hadza ma yaf'alu katsirun min aqbatli atrafis syarib. Yang menyerupai dengan larangan di atas melintir jenggot, yaitu apa yang dilakukan oleh banyak manusia berupa melintir-melintir ujung-ujung jenggot mereka, ujung apa ujung kumis. Fa yatruku atrafahu lidzalika. Meninggalkan, membiarkan ujung-ujung kumisnya dengan tujuan untuk dipelintir. Nah, waya ba'duhu wayang beli kepada apa? Syafi'i. Wahya. Apa? Masa kumis. Kumisnya mau sitok di gunung. Sarip, usah iya. Sarip itu kan iya huwa. Apa? Wahya. Atraf tadi itu loh. Wahya, atraf itu. Jamak. Apa? Jamak taksir. Semua jamak. Mu'annas. Berarti kan itu. Semua jamak adalah mu'annas. Maka dikasih damir. Iya wa ya ba'duhu ba'du syarif. Hu syarif. Mahfum? Kalau syarif. Orang yang mulia kalau syarif. Be. Be. Ya. Seperti kol-kola kubro dalam bahasa Jawa. Godong jati kasab be. Ah, ngerti? Godong jati kasab be. Ngerti kasab? Kasab begitu kayak bisulake jenis kasab. Tapi perhatikan. Waya ba'duhu. Ini ujung-ujungnya dikatakan sebagian syarif tadi dibiarkan. Ujung-ujungnya lalu dipelintir. Ini banyak seperti itu. Niru apa? Niru wayang kulit. Nah. Itu wayang kulit? Enggak ada di Sumatera, yang ada di Jawa saja. Wa bi hadits Zaid bin Arqam annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam ya'khudh min saribihi falasa minna. Dalam hadisnya Zaid bin Arqam bahwasanya beliau menuturkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang enggak mengambil dari kumisnya bukanlah dari golongan kami. Itu termasuk dosa besar. Falasa minna termasuk wa'id ancaman. Dan ancaman semisal ini masuk dalam kategori definisi dosa besar. Nah, biasanya jenggotnya dirapikan, kumisnya dibiarkan. Nah, biar katanya apa? Biar sangar. Nah, biar apa? Sangar. Nah, sangar ini penampilannya khawarid. Bagaimana enggak sangar? Rasulullah bilang, dibilang apa? Ya Muhammad iqdil, fa'inna kalam ta'dil. Sangar. Ya toh? Nah. Sangar itu penampilannya khawarid. Buktinya apa? Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Adil. Berbuatlah adil. Engkau adalah tidak adil. Nah. Itu penampilan yang sangar. Ya kan? Orang yang banyak adab. Ahlul ilm pun digitukan. Taib. Anak-anak. Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala sahihun. Wa qala yani yang berkata siapa di sini? Siapa qaulnya? Siapa qaulnya? Siapa Ayub? Wa qala. Tirmidzi na'am. Ahsan. Abu Sahih. Wa bi sahih Sahih Bukhari Sahih Muslim. Khalifu al-musyrikin. Ini fil amr. Khalifu. Khalif khalifa khalifu. Selisihlah wahai kalian orang-orang musyrik. Wa'fu syawarib wa'fu luha atau liha. Wa'fu syawarib yakni potonglah kumis-kumis itu dan biarkanlah jenggot-jenggot itu. Pelihara. Jangan dipotong. Kalau kumis disuruh motong. Ya kan? Jangan dibiarkan memanjang. Ya kan? Nengok pun jijik kita. Mangan, tamangan apa? Sebagian anu ini, kantil kafe. Iya toh. Kemudian dia mangan sego jagung, sego mamprut itu. Bah, ngeri. Nengok. Iya. Wadhalika yadul alal wujub. Nengok sini. Perintah tadi adalah menunjukkan bahwasanya ini wujub. Wajib untuk menyelisihi para musyrikin dengan cara kumis dirapikan. Jenggot dipelihara. Kalau kumis dirapikan ketika memanjang, dirapikan, diguntingi. Apakah boleh dikeruk? Ini ada khilaf. Dari ahlul ilm. Ya kan? Dan yang seolah yang lebih afdol, lebih kuat, lebih mengena yaitu apa? Jangan dikeruk, dirapikan aja, diguntingi, jangan dikeruk. Kalau dikeruk itu model jamaah tablik. Nek kan mungkin ngeruk jamaah tablik diri ini, gue mesti dikeruk. Ini orang jubahan. Nah, nek kepengen ini tablik itu enggak? Enggak usah tengok remat-remat yang tengok kumis ewe. Mesti dikeruk. Iya. Loh, tengok kata Bang Sulaiman. Iya. Jadi ini aku pengen tahu ciri-cirinya jamaah tablik. Ya kan? Kalau enggak bawa seret sama bawa tikar, enggak bawa kompor, tablik atau enggak ini kira-kira? Tidak anjing, apa kumisi? Kumuruk berarti, wah, tablik jelas itu. Apanya? Ya, diguntingi. Dulu Umar ketika marah, kumisnya ngadek. Kumisnya apa? Berdiri. Berarti, berarti kumis itu zaman sahabat dibiarkan. Bahkan termasuk muhdas bid'ah, kumis dikeruk. Sebagaimana pernyataannya Syekh Nasir Al-Albani dalam sebagian kitabnya. Kalau enggak salah di Adabul Zifaf mungkin. Kitab Adabul Zifaf, adab untuk nikah, zifaf itu nikah. Dulu pernah kita lewati, dulu. Kita perhatikan. Fatakar Ibn Hazm al-Ijma'a ala anna fardun fa ta'ayyanu nahyu an dalik. Ibn Hazm menyebutkan bahwasanya wajibnya memelihara jenggot dan merapikan kumis adalah ijma. Ala anna fardun. Jadi telah tegak ijma bahwasanya itu wajib, maka larangan ini terpastikan ya ta'ayyan. Enggak ada makna lain. Faya ta'ayyan nul nahyu ini enggak ada makna lain kecuali dilarang. Ketika dipelihara panjang atau jenggot dipotong. Nah, ini ya kalau perhatikan mau kerja di perusahaan taruhlah hotel, rumah makan, kadang jenggotnya syaratnya dipotong. Nah, ini ya kalau perhatikan. Maka kalau itu kita nasihatkan sebagai kaum muslimin, pemerintah Indonesia ini jangan mewajibkan untuk PNS potong jenggot. Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh mereka-mereka para penguasa yang punya kekuatan dalam hal ini, karena bukan semua mereka punya kekuatan. Paling enggak orang-orang yang punya kekuatan dalam mengatur kaum muslimin sebaik mungkin jenggotnya dibiarkan. Jangan disuruh motong. Jadi polisi disuruh motong, jadi TNI suruh motong. Suruh isbal. Ini ikhwah. Kenapa kok demikian? Karena mengikuti program kufar. Karena pemerintah sudah mengikuti buntutnya kufar. Sehingga program kufar. Ya kan, itu yang diterapkan. Kaum muslimin ditindas. Ini yang harus diperhatikan wahai para penguasa. Mudah-mudahan kalian dapat taufik dari Allah Ta'ala. Dan kita semuanya. Baik. Kitabnya Ibn Hazm, kitabul ijma, marotibul ijma. Marotibul ijma. Dan ijma yang disebut Ibn Hazm rata-rata adalah ijma yang muwafaq. Disetujui oleh ulama yang lain, walaupun sebagainya dikritik oleh Ibn Taimiyah. Dikatakan ada naqdul ijma. Dikritik oleh Ibn Taimiyah wa ta'ala dalam kitab beliau. Baik, ada pun ijma kitabnya Ibnul Mundhir. Kitab yang kurang memenuhi makna ijma. Kenapa? Karena ada khilaf satu dua orang dianggapnya ijma. Baik, perhatikan. Qauluhu au taqallada wa taron. Mana sambungan hadisnya sebelumnya? Apa hadisnya yang kemarin? Fakhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqalda wataran aw stanja bi raji idabatun aw admin fa inna muhammadan bari'un minhu. Fa inna muhammadan bari'un minhu. Ini semua termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah berlepas diri darinya. Di antaranya adalah taqallada wataran. Mengkalungkan dengan wa, mungkin kalung apa wa? Water. Apa water kemarin? tali busur yang sudah mulai usang. Sudah mulai usang ikhlau lakoh. Ini termasuk dari saudaranya kada. Mananya ham? Hampir. Hampir usang. Aidza'alu qiladatan fi unuki au unuki jabatihi, yaitu menjadikan tali busur yang sudah mulai usang tadi dijadikan kalung di leher dia atau lehernya kendaraan dia. Kendaraan dulu itu adalah pakai hewan. Nah, unuki dabatihi. Daba itu adalah yang melata di atas bumi. Namanya daba, diantaranya kuda dan semisalnya itu. Unta, keledai, bagel. Ya kan? Itu bagel. Bagel itu belasteran. Perkawinan antara kuda dengan khimar, dengan keledai. Wa fi riwayati Muhammad bin Rabi au taqala dawataran yuridu tamimah. Ya, ini dengan adalah tamimah, yaitu apa? Tamimah ya azaim, azimah seperti jimat. Ya kan? Yang di situ ada hurufnya terputus-putus, tok tok, dal dal, jim jim dan semisalnya. Itu sebentar masuk perkara-perkara syirik, perkara jahiliyah. Fa'idha kana hadha fi man taqallada wa taron hadha. Kembali kepada apa isim syarat ini. Fa'idha kana hadha. Hadha. Apabila ini. Ini apa? Ini apa kira-kira? Syafi'i. Ancaman amah santa. Apabila ini bentuk ancaman. Apa ancamannya berupa Rasulullah berlepas diri dari orang yang melakukan tadi. Faidakana hada ancaman tadi bahwasanya berupa Rasulullah itu berlepas diri darinya. Berlepas diri dari orang yang bikin kalung water untuk dirinya ataupun untuk hewannya. Bagaifa biman ta'allaqa bil amwat. Maka bagaimana dengan orang yang terkait hatinya dengan orang-orang mati. Ta'allaqa bil amwat terkait hatinya. Hatinya gandrungnya orang mati. Sehingga orang itu tadi dipanggil-panggil, diseru, diminta. Dimintai. Dijadikan apa? Dimintai syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta kepada orang-orang yang sudah mati, minta kepada al-hajat agar kebutuhannya ditunaikan. Watafrijal kurubat, dan kesedihan-kesedihannya disingkat. Nah, dihilangkan, disingkirkan. Tadi ada yang kurang di situ. Punya antum gimana tadi bacanya di Syafi? Hah? Ini kan tadi kurang ini. Bagian kelamat punya saya kurang, punya antum ada tambahnya. Wa maitaratabu min ma'adhalika minal ibadat. Ya, dan apa-apa yang berhubungan dengannya dari perkara-perkara ibadah. Ya, ini berhubungan dengan berkaitan hatinya tergantung dengan terkait dengan orang-orang yang sudah mati. Aladzannahu anhu wa taghlizuhu fil ayat al-muhkamat. Yang datang perbuatan tadi itu datang tentang sifatnya itu larangan darinya. Bukan larangan, wa taghlizuhu larangannya keras. Taghliz larangan dan taghlid larangan, dan ada lagi larangan yang lebih keras dikatakan taghlid. Ghalladh. Yughallid larangan yang keras. Di mana larangannya tadi? Fil ayat al-muhkamat. Ayat-ayat yang dikatakan ayat yang muhkamat. Ayat yang enggak kenal apa? Nasakh. Enggak ada nasakh. Ayat terkait dengan larangan-larangan syirik enggak ada nasakhnya. Itu namanya muhkamat. Al-ayat al-muhkamat. Ayat yang enggak kenal nasakh lagi. Sampai kiamat enggak ada. Nah, agak mundur sedikit. Jadi enggak kenal nasakh. Sampai kiamat, ayat tadi tetap kokoh. Muhkamat dari ihkam. Ahkama yuhkimu ihkam sama dengan atqona yutqinu itqon, kokoh. Enggak mungkin bisa dinasakh dan enggak mungkin bisa ditakwil dengan makna yang mengarah kepada pembolehan perkara-perkara batil tadi. Baik. Qauluhu awistanja birazi idabatin awadmin. Ya ini riwayat fi edukasi suruh mengabarkan kepada manusia bahwasanya Rasulullah berlepas diri darinya. Ya ini dari orang yang istinja dengan roji. Istinja. Nah, istinja itu apa? Memotong kotoran dari buang air besar atau air kecil. Caranya pakai apa? Menggunakan apa? Roji apa? Kotoran hewan atau tulang. Jadi perbuatan ini termasuk perkara besar sehingga dikatakan bahwa Muhammad dan bari'un minhu, sungguh beritahu tentang hal-hal ini bahwasanya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Itu namanya dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah dikatakan bari'un minhu termasuk dosa besar. Laisa minna dan semisal termasuk dosa besar. Itu termasuk definisi tentang dosa besar adalah itu diantaranya datang ancaman seperti laisa minna Rasulullah, Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya dan semisalnya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ai bari'un min fi'lihi. Ini namanya takwil. Minhu, ya kan, damirhu ini kembali kepada orangnya. Ditakwil dari, menjadi apa? Berlepas dari perbuatannya. Itu namanya takwil. Maka dikatakan wahada khilafu dhahir. Hada, ucapannya Nawawi tadi itu berlepas diri dari perbuatannya. Orang yang melakukan tadi, itu menyelisih dhahir. Itu namanya takwil. Dikatakan menyelisih dhahir. Wa Nawawi kasiran ma yata'awalu ala hadisah. Bisarfiyah andoiriha bayakubirullah ta'ala lahu. Dan Imam Nawawi seringnya beliau mentakwil hadis-hadis dengan cara memalingkannya dari dohirnya. Maka semoga Allah memaafkan beliau. Itu namanya dilokno ke Jawa-Jawa ini. Nawawi ini dilokno oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kalimat bayakubirullah ta'ala lahu itu namanya jenis ngelokno. Aja ngono, ngono monggo kok. Tapi ya Allah ya'fu annak, semoga Allah memaafkan kamu. Itu maknanya apa? Ngelokno. Hah? Allah yahdik. Ya seperti ngelokno, Allah yahdik. Ku jenenge ngelokno. Ngelokno bahasa Indonesia piye? Paling enggak negur, itab. Itab, teguran. Itabun. Nah, seperti apa saya watawalla itu adalah teguran dari Allah Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anja'ul a'ma. Baik. Jadi Allah fayaghfirullah ta'ala itu namanya itabun. Kalau yang Jawa bilang ngelokno, dilokno. Maknanya jangan begitu, jangan ditakwil, biarkan saja sesuai dengan dohirnya bahwasanya Rasulullah berlepas diri darinya, ya darinya orangnya, bukan dari perbuatannya. Baik. Ini termasuk perkara yang harus diambil secara dohirnya. Ancamannya biar mengena kepada orang yang mendengarkan, dibiarkan sesuai dengan dohirnya. Ya kan? Itu biar mengena. Biar mengena, menusuk kepada orang yang mendengarkannya. Ini melakukan hal tadi diantaranya apa? Takol adawataron. Atau apa tadi? Istinja dengan roji, dengan kotoran hewan, atau tulang. Atau dengan apa tadi? Melintir jenggot atau melintir kumis. Nah. Abu Sahih Muslimin. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Apa makna marfu'an? Ya ini terangkat sampai Rasulullah. Berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wala tastanzu birraus walal idham fa inna zaatu ikhwanikum minal jin." Dengan kalian istinja, ya kan, cebok atau motong kotoran yang keluar dari dua jalan depan ataupun belakang. Janganlah memotong kotorannya dengan raus porus atau kotoran hewan. Idham tulang. Sungguh ba'innahu dhamiru kembali kepada tulang. Tulang ini adalah makanan saudara-saudara kalian dari jin. Zat itu makanan. Ya? Bekal, ini makanannya. Maka ketika itu membuang tulang ayam dari Mbak Mus. Mbak Muslimah dengan baca apa? Bismillah. Biar dimakan dari kawan kita. Jin yang muslim. Jangan asal buang aja. Ya kan? Nanti kalau buang pakai apa? Bismillah adabnya. Biar enggak dimakan jin selain Islam. Selain muslim. Tapi kita harus yakin. Tapi tulangnya kok bisa utuh? Kok enggak dimakan? Ya kita percaya benar yang mengatakan adalah sotikal masduk. Layan tiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Kita masih percaya. Ya toh? Masuk, aku seutuh, tak pernah kayak seutuh. Ya toh? Kalau di Sumatera, yo, dimakan apa? Tulang dimakan apa? Tulang makan apa? Anjing. Kalau di Jawa, anjing makan tuh tulang. Ya. Ya. Ya toh? Kalau di Sumatera, udang makan, tulang makan? Kan anjing. Kalau di Jawa, anjing makan tulang. Iya, Bu Muhammad. Iya enggak kira-kira? Gimana tafsirnya? Bahasa itu tulang itu makan anjing. Tulang itu siapa? Paman. Iya kan? Mana anjingnya? Dimakan tulang. Disebut tulang, dimakan pula. Katanya. Di tulang makan kan anjing. Ya, kalau Jawa anjing makan? Makan tulang. Ya, itu. Iya, Dana. Tapi perhatikan. Tapi kalau ini, tulang ini jangan dibikin apa? Tinja. Kenapa? Karena itu ada bekal makanan kawan-kawan kita dari jin. Ini jin muslimin. Wa la ilaha yuzhi'ul istinja'u bima kana bima kama wadhahiru madzhab Ahmad. Di atas penjelasan hadis ini, maka tidaklah yuzhi', enggak mencukupi. Enggak sahih. Enggak bisa melepas kewajiban istinja dengan keduanya, dengan kotoran hewan dan dengan tulang. Sebagaimana ini adalah zahirnya madzhab Ahmad. Kama wadhahiru madzhab Ahmad. Kalimat zahir ini adalah maksudnya, ya kan, kalimat dari ini, dari pernyataannya itu gamblang seperti itu zahir. Tapi mau dengan mana lain. Tapi yang rasanya adalah madzhabnya beliau. Lima rawai Ibnu Khuzaimah wa Daraqutni an Abi Hurairah. Kenapa kok dikatakan enggak boleh? Karena dari riwayatnya Ibnu Khuzaimah dan dari kutnya dari Hurairah anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja fi admin awrawatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Qala innahuma la yutahhirani. Rasul mengatakan bahwasanya keduanya tadi tidaklah mensucikan. Yutahhiran, tidaklah mensucikan. Artinya apa? Enggak bisa memotong najis. Nah. Isnaduhu dhaifun. Punya anak taliknya, punya antum gitu. Ya. Punya kalian gimana? Dhaif, enggak ada. Nah, punya saya ada taklik tapi pakai tulisan tangan. Isnadu dhaifun bisnadi Al-Hasan bin Furat Munkarul Hadis kama qala Abu Hatim wa radd Nahdhu Sadid. Halaman 115 ya. Enggak ada gitu. Masih nyata lebih lengkap. Iya toh? Ini dulu kita taklik zaman apa? Kalau bendu. Kalau bendu kapan? Zaman kuno biyen, ketika di Pakistan, ketika masih melarat di Pakistan. Ya. Ketika masih susah, kalau di sini makan sampai enggak habis. Dulu kalau kita makan, waduh, kalau ingin makan ayam, paling ujung-ujungnya, ceker, kepala, terus apa lagi? Mana sayap? Enggak kebetulan sayap. Ujung yang keluar berutuhnya. Kalau kita mau makan ayam, enggak ada uang, mau apa lagi? Ya kan ke pasar ambil potongan-potongan, ceker-ceker, kepala-kepala sama brutu. Nah itu, enggak ada uang. Kalau di sini sampai enggak habis itu. Ya. Makanya bersyukurlah belajar dalam keadaan gemari palah jinawi adem ayem kertora harjo. Ya. Adem ayem gemari palah jinawi kertok raharjo belajar di sama suku Jawa. Hai perhatikan. Qauluhu wa Sa'id bin Zubair annahu qala man qata tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Rokobah. Apa makna rokobah? Syafi'i. Hah? Apa rokobah? Rokobah itu leher. Leher. Masuk leher. Apa? Hah? Apa rokobah itu? Rokobah itu kiper. Rokobah itu kiper. Ngerti apa? Kiper. Rokobah itu kiper. Ini rokobah kan jaga-jaga gawang. Murokib. Iya, kiper. Bukan? Budak kalau kita kiper, masuk kiper lah seperti merdekakan kiper gitu. Wah. Hah, Bu? Budak bukan kiper. Entam sih ketemunya kiper aja karena sepak bola sampai maghrib. Hah? Dan saya dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu ini tabi'i rahimahullah taala, anna qala. Sa'id bin Zubair ini adalah tabi'i. Man qata'a min siapa yang motong tamimah? Siapa yang memotong tamimah dari seorang insan? Karena maka perbuatan dia ini ka'adli raqabatin. Seperti apa? Seperti membebaskan budak. Nah. Coba bayangkan. Nah. Kalau sekarang antum potong punya orang, wah, lapor ke polisi, gari kamu, digari, ini digari. Diborgol. Hah? Jadi budak kamu. Kita mau cari pahala besar, Pak. Iya, tapi sekarang kamu saya kasih pahala besar sini. Jadi budak. Baik. Rawa waki, ada inda alilam lahu humurafu. Ucapannya Sa'id di sini, Alhamdulillah Ta'ala, menurut alilam memiliki hukum rafu, hukum marfu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa li'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kala yukalu biro'yi. Karena ucapan yang semisal tadi disampaikan oleh Sa'id bin Zubair, ya kan, memotong tamimah dari seorang insan tanpa izin pun memiliki keutamaan seperti memerdekakan budak. Ini enggak mungkin dikatakan dengan pendapat otak melulu, ro'yu melulu. Maka dikatakan bahwa yakun hadza mursalan li'anna sa'idan tabi'iyun. Maka ini adalah masa sanad yang mursal karena Sa'id adalah seorang tabi'i. Hei, mungsur terus, Muhammad, munggu. Tunggu. Tunggu. Duduk. Baik. Fi quratil uyun fi'luha. Fi'luha. Fa'alah dah fi'lu. Fa'alah daya jibun nahyu an ta'liq tamaim wa targib fi qat'iha. Berkata Syaikh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau quratil uyun. Fa'alah ada. Maka di atas penjelasan di atas tentang keutamaan memotong tamimah dari seorang insan tanpa izin pun maka termasuk wajib. Nah, dilarang menggantungkan tamimah. Dan juga ada dorongan targib, anjuran untuk memotongnya, targib disenangkan. Raghaba yuraghibu. Disenangkan, menyenangkan, diupayakan senang, semangat untuk motongnya. Nah. Wa anna dzalika mimma yajibu. Bahwasanya memotongin termasuk dari perkara-perkara yang wajib. Wa fi ma amataqaddama an usyrikun. Dalam hadis ini ditambah dengan apa yang sebelum ini maka termasuk syirik. Wa bayanu halis salaf radhiyallahu anhum min ta'dhim asyrik qalilihi wa katsiri wa nahyi anhu. Tengok dan juga di sini ada penjelasan keadaannya salaf radhiyallahu anhum. Berupa apa keadaan mereka menganggap syirik itu besar. Nah, perkaranya besar. Baik syirik yang sedikit dan yang banyak. Maksudnya kecil dan besar. Dan ada larangan darinya. Inilah sikapnya para salafus saleh yang tertera dalam lembaran-lembaran kita ini. Menunjukkan bahwasanya bagaimana kita mensikapi perkara syirik. Baik. Bala masaddat guribatul Islam fi awakhir hadzal umma sara inkaru hadza wa ma huwa aqdamu minhu aqdamal munkarat hatta inda man yantasibu ilal ilm kama la yakhfa. Maka tatkala Islam ini menjadi gurba, menjadi asing. Di akhir-akhir umat ini menjadilah pengingkaran terhadap perkara ini dan apa-apa yang lebih besar daripada perkara ini menjadilah lebih besar mungkarnya. kemungkaran yang lebih besar katanya. Akdamal mungkarat. Jadi mengingkari kemungkaran ini menjadi kemungkaran yang besar menurut apa? Hatta menurut apa? Sampai-sampai pemahaman ini sampai pada orang yang menisbatkan diri kepada ilmu sebagaimana perkara ini enggak asing. Enggak samar. Artinya mengingkari kesyirikan ini yang dulu termasuk perkara yang sebagai keutamaan bagi seseorang mukmin sekarang menjadi perkara yang jelek. Nah, siapa yang menganggap jelek? Termasuk dari kalangan para pak yai. Hatta indaman yang tasibu ilal ilmi. Sampai-sampai pada sebagian orang yang menisbatkan kepada ilmu mengingkari perkara-perkara syirik ini menjadi kemungkaran yang besar. Mafhum? Apalagi kalau sudah digabungkan dengan apa? Hak asasi manusia. Ini kan hak asasi saya. Mau gantungkan tami, mau jimat gede tak beduk tak perlu terserah gue. Ayo. Ya kan diterimanya apa? Hak asasi maunya. Jadi seperti itu. Bahkan para pak yai pun menjadi ikut rame-rame menganggap perkara ini perkara mungkar ketika ada orang mengingkari perkara yang mungkar ini. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Islam ini benar-benar menjadi gurbah. Apa gurbah? Islam yang benar menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin Islam menjadi asing. Islam yang benar dan Islam yang campuran tadi menjadi Islam yang katanya inilah Islam yang apa katanya? Islam Nusantara. Wadah. Ayo. Sampai ada selawat Nusantara. Ya kan? Selawat Nusantara. Sampai ada bumi selawat di Parengan. Iya toh? Iya. Bumi? Bumi selawat. Wadah lah. Ayo perhatikan. Di Parengan tahu belum tahu? Ke Parengan. Di sini di tembok-tembok itu di bumi selawat. Mbak ada gebiar solawat. Gebiar solawat. Anak guna. Wafi fa'adulukat utama'im dan nasirkun. Dalam ucapan Sa'id bin Zubair ini rahmatullah ada keutamaan memotong tamimah-tamimah. Kenapa? Karena ia adalah syirik. Di annaha syirkun. Maka dipotong ada sisi keutamaannya. Nah sekarang menurut mereka yang utama adalah yang masang si syirik. Baik. Mana lagi? Habis? Habis? Sudah habis? Loh kok itu? Habis dong? Agak terputus ini. Yang itu apa lanjutannya? Rawaki kan wabun jaro. Waki tadi. Dalam ucapan rawawaki. Rawawaki. Waki adalah wa ibn jaro bni waki al-kufi. Jadi waki putranya jaro. Cucunya waki. Jadi kakeknya namanya juga apa? Waki. Al-kufi. Sikotun imamun. Sahibu tasanif. Minha al-jami' wa ghairuhu. Sikotun imam, sikotun. Orang yang sikoh. Imam. Jadi kalau sudah imam berarti ucapannya mu'tabar. Sahibu tasanif. Banyak karya beliau. Di antaranya adalah al-jami' dan yang lainnya. Warawahanu al-imam Ahmad. Watabakotuhu. Nah, gurunya Imam Ahmad. Dan juga tabakannya Imam Ahmad. Mengambil ilmu dari waqi. Mata sanata sabi'in wa tis'ina wa mi'a meninggalnya pada tahun 77 setelah 100. Ya ilah ilah na'am. Mata sanata sabi'in wa tis'in 97 setelah 100, 200 kurang? 3, 197 Hijriah. Qauluhu walau an Ibrahim. Di atas tadi, walau an Ibrahim ko anokola kanu yakrohuna tama'ima kullaha minal Qur'ani wa gadil Qur'an. Kanu ini yang jadikan iktibar untuk istidlal. Kanu ucapannya Ibrahim dulu Mereka itu membenci tamimah seluruhnya, baik itu dari Quran dan selain Quran. Ini namanya kita diarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memahami dengan pemahaman salafus saleh. Ini namanya pemahaman salaf. Jadi kita ini diarahkan, digiring, didekatkan kepada pemahamannya para salafus saleh. Sehingga ketika beliau menyebutkan walahu an Ibrahim. Lahu domir kepada siapa? Lahu. Wakil. Naam saya mungkin begitu. Walahu an Ibrahim. Riwayatnya waki dari Ibrahim. Dalam kitabnya Jami' mungkin. Wala alam. Beliau Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yakrahuna tamaim kullaha. Dulu, kata Ibrahim, mereka enggak menyukai tamimah seluruhnya, baik dari Quran dan selain Al-Quran. Kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Quran wa ghairil Quran. Ibrahim wa Ibrahim wal Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Yukna Aba Imran. Kunianya Abu Imran. Sikotun min kibaril fukoha. Qala al-Mizzi. Taqala ala Aisyah. Walam yasbut lahu sama'un minha. Mizzi ini siapa? Menantunya? Ibnu Katsir. Rahimahullah ta'ala. Ya kan? Punya kitab namanya Atraful Hadis. Atraf, ujung-ujung hadis itu dikumpulkan semuanya. Kalau kita mau ingin mengetahui hadisnya Nabi, kita cari dalam kitabnya Mizzi dan ketemu. Menantunya Ibnu Katsir ta'ala. Dakhala ala Isa, beliau Mizzi mengatakan Ibrahim pernah ketemu kepada Aisyah. Artinya minta fatwa ke sana. Tapi walamnya sebutlah usama'un minha. Tapi lamnya sebutlah usama'un enggak ada dalam sejarah beliau Ibrahim ini punya riwayat dari Aisyah. Mata sanata sitin watis'in, meninggalnya berapa tahun? Sitin watis'in 96. Walau khamsuna sanatan au nahwuha. Memiliki umur 59 tahun. Khamsun. 50 tahun tahu semisalnya. Umurnya masih tidak terlalu tua. Umur 50 tahun sudah meninggal. Qalu kanu yakrahuna tamaim ila akhirih. Muradu bidzalika ashabah atau ashabu Abdullah bin Mas'ud ka al-Qama wal Aswad wa Abi Wa'il wal Harits bin Suwaid wa Ubaidah as-Salmani wa Masruq wa Rabi bin Husaim wa Suwaid bin Ghaflah wa ghairihim. Ya kan? Wahum min sadatut tabi'in ha wa hadisi ghoya sa'amil Ibrahim. Tengok. Kanu berarti. Kanu itu adalah mereka-mereka dulu. Yaitu diantaranya adalah para ashabu Abdullah bin Mas'ud. Ini orang-orang yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Seperti Al-Qama, Aswad. Dan juga Abu Wa'il. Wal-Haris bin Suwaid. Ubaidah Salmani, Masruq, Rabi bin Husaim. Suwaid bin Ghaflah dan yang lainnya. Dan mereka-mereka tadi adalah sadatu tabi'in. Sadat. Mana sadat? Orang-orang yang tokoh-tokoh para tabi'in. Wahadisigo kalimat kanu yakrohwe tulis sigo. Penggunaan kalimat. Bentuk konteks kalimat namanya sigo. Digunakan oleh Ibrahim dalam menceritakan perkataan-perkataan mereka. Sebagaimana kama banyak nadalika al-huffat. Al-Iraqiyu wa ghairuhu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafad. Hafad dari kata Hafid. Ini para ulama-ulama yang hafalannya ribuan hadis. Seperti Iraqi dan yang lainnya. Penggunaan Ibrahim dengan kalimat kanu. Untuk para tabi'in-tabi'in. Artinya para tabi'in dari tokoh-tokoh tabi'in tadi. Tidak menyukai semua tamimah. Walaupun dari Quran dan yang lainnya. Maknanya adalah mereka mengharamkan. Jadi ungkapan yakrohun di zaman salaf maknanya adalah mengharamkan. Perhatikan itu, ini baik-baik harus diperhatikan. Yakrohun bukan karoha tanzihiyah menurut para fuqaha dari kalangan ahli usul. Kalau kau tanziah berarti boleh dilakukan, tinggalkan lebih baik, dapat pahala. Dilakukan enggak dosa. Bukan itu, tapi maknanya adalah haram dulu mensikapi tamimah seluruhnya. Digantungkan baik berupa Al-Quran ataupun yang selain Al-Quran. Ini ungkapan para salafus saleh ketika mereka menyebutkan yakrohun. Paham ya, Khwa? Nah, kenapa kok tidak bilang haram langsung begitu? Tawarru'an minhum. Sehingga bentuk warak. Jadi menanggapi suatu permasalahan. Kehati-hatian. Tapi maknanya adalah haram. Tapi ya, Khwa, selesai dari syarahnya. Ya kan, kita tinggal membaca sebagian masailnya. Nah, ini insyaallah kita baca besok lagi dan kita lanjutkan dalam bab yang baru, yaitu babun man tabarraka bisadaratin aw hajarin wa nahwihima. Nah, tolong antum mengambil persiapan baik-baik untuk para apa? Pelajar. Karena adab sebagai seorang belajar itu adalah persiapan. Seperti tadi ini mungkin tidak persiapan karena main bola sampai hampir maghrib. Ya, kapan persiapan ini? Kapan gara-gara? Hah? Belaga das, enggak ada persiapan. Beli gidi, siwis-siwis. Oh. Persiapan? Ya. Ngapal Quran, toh apa persiap no? Mari apal susuk lali. Hah? Jadi persiapan dalam membaca kitab yang kita pelajari, walaupun enggak habis semuanya, paling enggak ya separuh-separuh dan misalnya. Semoga apa yang kita lewati dari semua tarikh kita ini sebagai bimbingan bagi kita untuk kebaikan kita sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Amin. Tafadhalu.